关注。 Lanjut perkenalan, main job saya adalah video, film editor. Jadi discuss gimana caranya videografi itu di era sekarang, di era sekarang menjadi sebuah apa namanya jalan karir. Selama ini mungkin teman-teman, bukan teman-teman ya, mungkin yang di sini mungkin punya pikiran berbeda mungkin dengan teman-teman yang di luar sana ya, yang mungkin mengenal videografi itu hanya sebagai tukang video gitu. Artinya benar gak sih gitu, videografer itu tukang video aja gitu, ya udah kameramen keliling gitu kan, ada callingan ya kita turun gitu kan, ada weddingan kita jalan, ada job-job dinas juga kita jalan gitu kan, sebelumnya ya udah besok tunggu callingan lagi gitu kan, itu aja terus kan sampai sukses gitu kan, kita nggak tahu kapan kita sukses. Artinya kan pasti muncul pertanyaan itu gitu, ketika mau melamaran orang gitu kan, apa pekerjaan dia? Oh videografer, oh yang syuting-syuting itu ya? Syuting-syuting itu ya? Kalau kameramen, oh yang foto-foto itu ya? Apakah hanya sebatas itu? Mungkin mention sekarang ada yang masih berpikiran seperti itu, tapi gimana caranya kita nanti kita akan bahas. Makanya workshop ke depan, workshop 3 hari ini, kita akan membahas gimana videografer itu hanya bukan hanya sebagai profesi itu. Tukang dalam tanda kutip ya, tukang-tukang itu tadi, tapi kita pengen cari kita bisa berkarir dalam dunia videografi. Lanjut ke tadi, saya datang ke Banda Aceh juga karena video gitu, karena film gitu, lucu sih, menurut saya lucu gitu, sampai sekarang aja saya belum percaya gitu, saya ada di Banda Aceh dan saya menetap dan berkembang biak di sini gitu, artinya saya dulu awal karir saya di, oh ya, sebelumnya saya kuliah di Bandung, di IT Telkom. Ada yang kuliah di luar Aceh nggak? Nggak ada ya? Ada yang di luar daerah? Di Jawa ada ya? Di Aceh semua ya? Nah, mungkin ada beberapa teman-teman tadi saya cuma di luar, ada juga yang memang kuliah di Jawa ya? Ada yang di Malang, ada yang di Jogja, banyak di Jogja, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta juga. Nah, kebetulan saya di Bandung kuliah jurusan IT Telkom, jurusan teknik komputer. Jadi sekarang kampusnya jadi Universitas Telkom ya. Jadi sebenarnya jurusan IT Telkom tahun 2008. Nah dari situ awal karir saya di Jakarta di MB Entertainment itu sebagai asisten editor. Jadi asisten editor itu satu setengah tahun itu alhamdulillah gitu, 500 episode edit. Waktu itu teman-teman tahu nggak si Metron Raden Kian Santang? Tahu. Nah itu saya yang edit. Gitu. Dan teman tahu nggak isu tentang naga-naga Indosiar yang viral itu? Tahu kan? Yang terbang-terbang itu naga-naga terbang itu. Alhamdulillah saya yang edit juga. Gitu. Mudah-mudahan jangan dibully ya. Saya tahu kalau teman-teman dengar itu pasti, iya, ternyata dia yang gitu. Tentu saya juga korban bully juga. Sempat, dan apa bully itu luar biasa ya di Indonesia ya. Bully itu kalau teman-teman cuma jadi bahan candaan, tapi berpengaruh terhadap perusahaan besar yang namanya Indonesia itu. Apa, di finansial itu. Pengaruhnya seberapa? Sekarang kalau dilihat di Indonesia, pasti udah gak ada ya. Karena udah hancur banget tuh image Indonesia, itu turun semua rating gara-gara ya, naga-naga Indonesia. Gimana caranya ada Batman masuk ke kerajaan gitu kan? Jadi waktu itu lagi ngeceng-ngecengnya film Batman gitu, tapi gak dipanggil ke kerajaan juga gitu kan? Ya lucu gitu. Alhamdulillah saya gak ada proyek itu. Nah akhirnya waktu kena di Indonesia itu rating turun, ya kan share turun, akhirnya dirombak ganti direksi gitu kan? Ganti apa divisi apa? Si produksinya diganti, akhirnya diganti semua, akhirnya menjadi Nusantara gitu. Temanya Indonesia sekarang Nusantara. Makanya kerjaan-kerjaan tentang proyek-proyek tentang dangdut segala macam itu kan naik gitu kan sekarang. Memang diambil dari daerah-daerah gitu kan, bahkan dari Aceh juga kemarin menjadi juara juga gitu. Dulu kita yang ngedit gitu loh, waktu itu saya kebagian Dangdut Academy 3 Asia, DA 3 Asia. Luar biasa, jadi tiap malam ketika live gitu kan, yaudah ikut ke studio gitu kan, akhirnya kita juga yang stres karena jam 1 kita harus edit materi itu gitu. apalagi yang sayang. Nah, cerita-cerita seperti itu banyak sekali yang nanti kita bisa share lah, kita mau dia segala macam. Kemudian, nah di MD saya mengedit Raden Dian Tantang supaya sekitar 500 sampai 600 episode which is film itu, apa sinetron itu tuh sampai hampir 1000 episode ya, hampir 1000 episode, karena ya gitulah industri ya, ketika memang filmnya sudah mau, apa, masih laku gitu kan, ratingnya masih bagus, pasti diperes terus ya. Diperes terus sampai gak laku gitu. Kontroversinya luar biasa kan, itu ceritakan sejarah kerajaan Pajajaran kan, itu syutingnya di Buberta, di Bumi Perkemahan gitu kan, Cibubur ya, masuk ke pedalaman lagi gitu kan. Kita kayak lihat berbagai kerajaan gitu di tempat syuting itu. Nah, kemudian nah itu tentang berbagai industri, nanti saya akan klarifikasi gitu, apakah benar gitu yang kerjain itu memang cuma bisa sekitarnya segitu gitu. Sangat berkaitan dengan tema workshop kita kali ini gitu. Apakah mereka cuma bisa mengerjakan cuma selevel itu gitu? Padahal mereka bisa ngerjain transformer, mereka bisa bikin transformer. Teman-teman tahu nggak ada di YouTube gitu transformernya Indonesia gitu yang dibajai di pasar-pasar gitu, terus ada kemudian ada bajai jadi transformer, ada bus jadi transformer. Memang Indonesia banget itu, mereka bisa bikin seperti itu. Kenapa di sinetron bikinnya negara Indonesia? Ya iyalah pasti, karena apa, cuma dikasih waktu 2 jam tanpa revisi, yang penting tayang. Itulah industri kejam. Jadi yang jadi korban bully ya kita sebenarnya. Nah kebetulan saya di bagian editing, jadi saya gak ikut ngerjain 3D-nya gitu kan. Ngerjain, saya cuma cutting bagian fighting kan, adegan-adegan berantem. Nah kemudian, dari MD Entertainment, waktu itu ngerjain sinetron, terus kemudian kita ke Star Vision itu sama juga, PH Nasional juga, yang dia ngerjain beberapa film layang lebar, terus kemudian ada juga streaming sinetronnya gitu. Waktu itu saya ngerjain Tiga Sembrul Mengejar Surga, kemudian ada Monyet Cantik. Pernah dengar Monyet Cantik kan? Waktu itu waktu awal-awalnya Prilly, ya Prilly waktu masih kecil-kecilnya ya, masih awal-awal setelah dia Kobe Junior, kemudian dia ke Monyet Cantik. Dari Star Vision, kemudian saya mencoba ke TV, di MNC, di Wonder, MNC itu satu ini sama RCTI ya. Ya di situ namanya di Pospro SCTV aja kan, kemudian di SCTV beberapa proyek di SCTV waktu itu di Senayan, kemudian terakhir di Indonesia. Nah setelah saya lepas dari industri itu sama jobnya sama editing gitu. Berarti job desk saya main jobnya editor gitu. Setelah lewat dari situ akhirnya mungkin saya merasa bosan gitu karena saya kurang suka dengan keterikatan itu, lebih suka di lapangan atau segala macam. Editing pun ya edit yang enggak sistem kantoran seperti itu, karena memang kalau kita nikmat banget ya, kalau kerjaan editing pun seru lah gitu, seru gitu ya. Ketika kita di smoking room segala macam, kita nongkrongnya sama artis itu udah biasa gitu kan, saling bagi rokok gitu kan. Terus kemudian ketika syuting mungkin kita bisa mendampingi ke lapangan gitu, kita bisa nengok ke lapangan, kita bisa banyak yang berbagi pengalaman lah sama teman-teman. Ketika syuting jauh luar kota kita ikut gitu kan, itu seru. Nah saya sendiri dari kerjaan dari karir saya ini kurang suka traveling sebenarnya. Saya nggak suka sengaja pengen liburan gitu, nabung ya kan, aku mau nabung lah gitu. 2 tahun lagi aku mau ke mana? Ke Aceh misalnya, nggak kepikiran. Aku mau ke Raja Ampat, ke Labuan Bajo, ke Pulau Komodo, nggak kepikiran. Karena emang nggak suka jalan, malas di pojokan, jalan. Ya editor kan kayak gitu pak. Artinya ya yang jadi editor di sini paham pak. Emang nggak suka jalan. Mungkin beda dengan kameramen ataupun videografer yang memang dia suka wild fotografi, like wild videografi, itu kan suka petualangan gitu kan, mengabadikan momen-momen itu di alam terbuka, alam liar gitu kan, eksplorasi segala macam, beda gitu. Nah tapi saya lumayan sering keliling Indonesia bang, jadi di sini. Nah, dari situ jadi setelah lepas dari TV, dari PH, saya gabung dengan beberapa film gitu, karena saya memang suka di film gitu. Kalau di TV kita kan gak dapet film gitu, artinya yang kita dapet adalah program-program TV gitu. Dan itu ketika kita udah pengen di situ, pasti ketika kita pengen udah karir kita levelnya naik gitu, pengen mengejar karir yang lebih lagi gitu, pasti arahnya ke film. Karena cabang mungkin bisa di note sama teman-teman gitu, cabang dari videografi yang tertinggi itu adalah di film, karena paling kompleks treatmentnya, workflow kerjanya, manajemen produksinya itu paling kompleks. Makanya ketika teman-teman gak tertarik dengan film tapi hanya tertarik dengan videografi gitu, itu minimal harus tahu basic tentang manajemen produksi di film, karena apa, dari situ turunan-turunannya. Kita udah tahu film, ya yang lain tinggal menjelaskan. Contoh, ketika film layar lebar kan, ya film layar lebar sebuah produksi yang besar banget, budget besar masalah. Ketika kita belum ngomongin budget, kita ngomongin manajemen produksi, itu sangat-sangat rumit. Makanya ketika lihat di credit title-nya itu sangat-sangat panjang. Kan? Itu ada semua tuh orangnya, beneran ada tuh orangnya. Kalau saya awal-awal juga, awal begitu pendek, kriterianya saya banyakin gitu kan, siapa tukang parkir depan saya tulis segala macam. Maksudnya biar apa, biar keren aja punya banyak gitu. Dan hasilnya, sebenarnya kalau belum layar lebar memang beneran punya segitu gitu. Nah, artinya dari manajemen produksi, nanti materi itu disampaikan juga. Itu panjang sekali. Ada praproduksi. Praproduksi sendiri kalau mau filmnya itu film bukan kejarta ya, itu bisa sampai 2 tahun, 1 tahun dengan macam konsepnya segala macam gitu kan. Makanya film bisa dikatakan the slowest business on earth gitu kan. Sebuah bisnis yang paling lambat sedunia. Ya itulah film. Maksudnya sabar-sabar bikin film itu gak boleh buru-buru gitu. Tapi ada yang diburu-buru, ada ya udah gitu. Itu aja jadinya gitu ya. Naga pun terbang sendiri. Mungkin itu. Nah kemudian ke saya beberapa gabung di PH layar lebar, waktu itu saya ikut ngerjain gangster, kemudian film-film religi, kayak Tau Saya Cinta, saya ngedit, itu pertama kali film saya tayang di bioskop. Terus kemudian yang mengantarkan saya ke sini itu film 5 Penjuru Masjid, mungkin udah pernah dengar atau belum. 5 Penjuru Masjid, waktu itu sebenarnya sebenarnya di Jakarta, itu ide cerita dari saya juga. Harusnya syuting di Jakarta, cuma kata investornya harus syuting di luar Jakarta gitu. Ada yang harus di luar Jakarta, antara Lombok dengan Aceh. Waktu saya dikasih pilihan, Lombok dengan Aceh, oke, Aceh lah karena ini film tentang masjid gitu kan. Walaupun saya gak pernah tahu Aceh itu seperti apa, saya gak pernah kepikiran bahkan dalam hidup saya akan menginjakan kaki saya di Aceh gitu. Mindsetnya di Aceh adalah ya pokoknya sama lah seperti mindset-mindset teman-teman yang lainnya yang belum pernah datang ke Aceh. Di situ kena tsunami, di situ ada apa namanya, sorry, ada konflik, ada gam, segala macam, ada sakit Islam, ada campur. Dan itu stereotipnya, yaitu teman-teman yang ada dalam ruangan inilah yang nanti akan meluruskan stereotip itu, bahwasanya Aceh tidak seseram itu gitu. Artinya ya luar biasa lah. Nah, oke, kemudian apa namanya, di Aceh itu ketika kita udah datang ke Aceh, cita-cita kenapa saya ada di Aceh bisa sampai sekarang itu kisah 2 tahun yang lalu gitu. Akhirnya mungkin ketika kru sudah kembali ke Jakarta, saya kemakan omongan saya sendiri, kemakan omongan saya sendiri dan kemakan film saya sendiri. Jadi kru kembali ke Jakarta, saya bilang gue tinggal di Aceh ini lah, enak banyak kopi. Makanya jangan sembarangan ngomong di sini ya teman-teman. Saya juga bilang untuk orang yang datang dari Jakarta itu jangan sembarangan ngomong di sini. Ini tanah ceramah, lu ngomong apa aja pasti kejadian. Kayak kalau bercanda pun yang baik-baik gitu kan. Yang buruk-buruk. Ya alhamdulillah itu termasuk cadangan yang baik. Karena saya menemukan jodohnya di sini. Ya alhamdulillah punya anak satu dalam ya saya nikah gitu maksudnya di sini nikah dan stay di sini. akhirnya ketemu teman-teman di sini, bangun komunitas juga, dan ternyata luar biasa gitu. Komunitas film di sini yang kita bangun sama-sama teman-teman, spirit untuk di situ ada gitu. Karena dulu pemikiran kita kan bahwasanya di daerah itu kayaknya beda nih, apa dari SDM apa segala macam, ternyata enggak juga. Karena pada zaman ini kita menghadapi referensi yang sama gitu. Di YouTube kita yang nonton kita sama ya, referensi kita sama ya, software kita gunakan juga sama gitu. Ya, bahkan di sini lebih ngeri lagi saat SDM-nya gitu. Skill individunya gitu. Saya pernah bertemu dengan teman-teman, teman salah satu teman di sebuah warung kopi gitu, di Darussalam. Nah, di warung kopi itu dia duduk di pojokan, pojokan. Saya nggak tahu dia, pokoknya tampilannya gembel lah gitu. Editor banget nggak sih? Gak ada ya. Editor ada yang ganteng juga ya. Artinya, dia di pojokan, saya nggak tahu lagi apa. Ya. Ternyata saya secara nggak sengaja, tadi dia lagi compositing 3D. Jadi ternyata dia main 3D, main Blender, software-nya namanya Blender, bikin karakter-karakter gitu. Singkat cerita kenalan, kenalan lama, dan akhirnya saya kenalkan teman saya yang ada di Bandung. Ternyata dia lagi membutuhkan SDM yang memang bisa render 3D, bikin film lagi masih 3D. Jadi di kulit kesana. Ya, akhirnya saya bilang, saya senang gak senang dia di kulit kesana. Senangnya ya karena ya, teman saya bisa nambah jaringan di sana gitu kan, bisa go nasional lah gitu. Mungkin dari segi bisa jadi solo dia, karir lonjakan karir gitu kan. Gak senangnya ya karena saya baru nemuin dia gitu kan, jadi tinggal gitu kan, jadi saya connectin lagi gitu. Tapi yang penting dia nanti balik ke Aceh lagi. Nah sekarang dia sedang menggarap film-film daya lebar untuk special effect-nya. Nah artinya apa? Dari segi SDM kalau di Aceh gitu kan bisa diadu, bahkan banyak SDM yang saya temui di sini gak saya temui di Jakarta gitu. Dan itu serius, saya bukan karena saya ngomong di tempat teman-teman, saya bilang seperti itu serius beneran. Hanya saja mungkin belum ketemu ekosistemnya. Nah kita harus ceritakan itu. Bismillah ya, dengan adanya film portal yang kita bikin sebuah platform yang namanya film portal. Jadi kalau bisa boleh saya bilang film portal saja itu lintas komunitas gitu, jadi tempat nongkrong teman-teman yang memang sama-sama suka film. Nah kemudian ini kita sedikit refresh untuk nanti sebelum ke kenalan ke teman-teman. Ini jam berapa ya? Ini cuma jam di sini masih sampai jam 12 ya. Sorry ya, di YouTube. Jadi untuk sudah di upload di YouTube. Coba bawa. Nah itu, nomor dari saya itu. Kita putarkan sedikit. Audionya bisa connect ya, ada speakernya. Connect ke... Ya ini sebenarnya kompilasi ya teman-teman, kompilasi dari beberapa project itu. Artinya nanti berhubungan dengan materi, berhubungan dengan materi workshop. Sebenarnya video di era sekarang itu bisa digunakan untuk apa aja sih gitu. Artinya apa yang kemudian masuk dalam kategori itu deh. Karena zaman dulu kita gak mengenal vlog, kita gak mengenal Instagram TV, kita gak mengenal yang lain juga. Dan sekarang ada. Nah ini mungkin kompilasi dari itu semua. apapun nama kelompoknya demi menjaga marwah produksi. Dibikin logonya, ya, jadi seperti logo PH-nya lah, atau logo bisa logo, nah seperti ini kan ada. Nah, itu maksudnya, ini nanti di hasil videonya kita cantumkan logonya ya. Karena itu penting, penggunaan font yang salah, videonya udah bagus, fontnya salah, itu fatal banget. Penggunaan font logo gitu, kan gak mungkin kita pakai Comic Sans gitu kan, untuk, ya mungkin aja sih, kalau ketemu siklus gak masalah gitu. Bukan ikut-ikutan membuli Comic Sans ya. Oke, mungkin saya pengen kenalan satu-satu sama teman-teman ini. Terus kenapa motivasinya itu video apa namanya, bisa bisa berarti ya. Oleh di poin itu ya. Yaudah, apa-apa. Kenalan sama teman-teman satu-satu motivasi kenapa itu video. Terus kemudian mungkin sudah pernah berpengalaman gitu untuk selama ini pernah mengambil video atau pernah bahkan sudah mengambil pekerjaan di bidang video atau sekarang sudah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ambia. Siapa lo? Ambia. Ambia. A-M-B-I-A. Ambia. Iya, oke. Ya. Saya di sini tinggal di IG. Seperti yang apa bilang tentang motivasi ya, motivasi mengikuti pelatihan literasi ini, digital ini. Sebelumnya saya sendiri pribadi ada berbuat film itu bagaimana. Cuma itulah karena modal mungkin apa, cuma menggunakan HP aja. Edit pakai aplikasi yang gratis itu. Pakai aplikasi apa? Hah? Aplikasinya apa? InShot ya. Ada InShot. InShot. Nah, ada InShot, ada Filmmaster gitu. Filmmaster. Pokoknya gabung-gabung semua ada. Ada WhatsApp gitu, foto-foto. Pokoknya menjadikan video yang biasa-biasa gitu ya. Nah, makanya ingin belajar lagi bagaimana bisa jadi profesional gitu ya. Setidaknya bagus lah gitu, sehingga bisa kita sebarkan ke tempat-tempat di media gitu. Nah, mungkin bisa coba. Sekian. Oke, terima kasih. Ya, kalau saya sendiri langsung saja. Nama saya Musalina, saya tinggal di Surabaya. Mahasiswa semester 5, jurusan teknik sipil. Oh iya. Masih ya. Teknik sipil. Dari sipil. Motivasi saya mengikuti kegiatan literasi digital ini itu pertama untuk mengembangkan soft skill sendiri ya, karena memang saya suka menyimak video. Dan dulu alhamdulillah juga pernah mengikuti yang apa ajang FNLS2M kalau SMA pernah sempat lolos juga di kabupaten ya. Mungkin aplikasi yang pernah coba ya, ya ada video guys ya, Filmora ya, itu basic lah pemula. Semoga dengan adanya apa acara ini dapat ya nambah soft skill kami semua. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Saya mahasiswa Teknik Geofisika Indonesia semester 5. Jadi kenapa saya ambil videografi? Sebenarnya ini misalnya dengan kawan saya. Dulu kami pas FLSMA itu satu kelompok buat film kebanggaan, kayaknya pas itu kan masih amatiran gitu ya. Nah kayaknya film itu jelek gitu ya, tapi alhamdulillah menang juga gitu. Dengan tingkat yang film jelek siapa? Kok bisa menang? Ya itu, jelek itu pas kita berarti anda memeragukan kemampuan juri berarti ya? Enggak, bukan itu. Padahal filmnya bagus. Pas kita bandingkan sama sekarang gitu, pas kita lihat kayaknya dulu film itu kurangnya ini gitu. Kurang aja bisa lolos ya kan? Iya. Sekarang ya. Iya. Itu artinya di situ pengen mengembangkan kemampuan gitu. Jadi kan bisa lebih kayak abang-abang ya, kan bisa profesional gitu. Mungkin itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novianca. Saya berasal dari Aceh Besar, tempat di Anjun, di komplek Villa Bon. Nah, baik, saya kenapa memilih videografer karena mengingat saya sekarang aktivitasnya itu pernah beberapa tahun yang lalu saya membangun suatu lembaga atau komunitas itu yang namanya Rumo Bakat. Kemudian di situ kami masih dalam proses berkembang. Jadi di sini pribadi saya itu sangat tertarik dengan teknologi. Ya, salah satunya saya pernah lalai dengan games di semester pada saya masih kuliah. Setelah itu saya taubat terinspirasi dengan alma mater saya. Dia pada saat itu bisa grafis, terus saya memproduktifkan hobi saya sebagai menyukai teknologi di rumah bakat yang saya bangun sekarang. Itu saya memang belum mampu untuk maksimal, tapi itu saya di bagian video, foto, itu saya yang handle masih karena masih namanya rumah bakat. Ya, jadi kita di situ fokusnya itu ke pemetaan bakat kawan-kawan, anak-anak yang mau memilih jurusan di universitas atau yang ingin mengenali potensi dirinya. Itu untuk umum atau untuk kalangan? Itu sebenarnya untuk umum boleh. Jadi kalau untuk mengikuti deteksi itu dari umur 14 sampai yang tak terhingga. Tapi kalau umur yang di luar itu kita ada tim untuk mengobservasi. Jadi itu di lembaga itu saya untuk membranding atau apa sih namanya mempromosikan di digital. Karena kita ketahui sekarang sudah di era 4.0 itu sangat berpengaruh di digital. Ya, di samping itu pun saya bekerja di salah satu pesantren di Banda Aceh dan di bidang IT juga. Dan mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ibrahim, tinggal di Batok, Banda Aceh. Salah satu alasan kenapa saya tertarik dengan biografi adalah karena emang yang pertama suka dengan dunia digital, baik itu videografi dan juga desain grafis. Kemudian juga saya ada beberapa suka merekam ceramah-ceramah kajian seperti itu. Dan juga kemudian menguploadnya di YouTube. Jadi perlu saya ingin untuk meningkatkan kualitas dari hasil video saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya asal dari Biren. Saya lulusan Fakultas Keperawatan Universitas Banda Aceh. Memang jauh beda dengan tujuan ini, belajar geografi. Sedangkan saya perawat. Tapi kalau bagian digital itu tidak mengenal profesi, karena seluruh profesi itu harus menguasai digital. Guru bahkan sekarang membuat pelatihan-pelatihan untuk menguasai digital. Kemudian kenapa saya pilih videografi? Yang pertama, di saat saya pertama masuk kuliah, saya sudah suka main YouTube. Tapi mindset-nya bukan untuk share video untuk bermanfaat negara lain, tapi mindset saya untuk mencari uang gitu. Tapi setelah menghasilkan uang, ternyata YouTube upgrade baru ya. Pertama dari segi labelnya, kemudian dari segi kualitas videonya. Bahkan sekarang sudah down, gak bisa masalah lagi. Nah, untuk depannya, setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya dapat menciptakan studio yang berkualitas mengenai kesehatan dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Tirofal Sregar, bisa dipakai dengan Noval. Sekarang saya masih kuliah di Universitas Syakwala, jurusan ekonomi, masih semester 3. Kalau ditanya motivasi, pertama saya iseng-iseng aja, tapi abis itu buat penasaran gitu banget. Abis itu makin lama udah coba-coba gitu, suka gitu, udah suka belajar-belajar juga kan, walau hanya dari YouTube gitu kan. Abis itu ada ikut-ikut lomba gitu kan. Habis itu karena saya sekarang jadi cuma edit-edit organisasi doang, organisasi di kampus gitu bang. Dan pernah diajak sama senior gitu dapat uang gitu kan, tapi saya rasa kualitas untuk mengedit itu kurang gitu. Jadi saya ingin belajar lebih baik lagi dari yang profesionalnya, karena saya malu, karena bagi saya masa hasil video seperti itu untuk dipublikkan lebih besar gitu bang. Tapi di ACC kan? Di ACC bang. Udah gitu dibayar juga kan? Dibayar. Udah, apa masalahnya? Masih, saya rasa kualitas dalam saya mengedit masih kurang kali bang. Ternyata masih ada rasa-rasa seperti itu ya. Kalau kerjanya udah laku ya kan, udah menghasilkan gitu kan. Ternyata, nah itulah, menurut saya, itulah yang berbicara itu passion, itu namanya passion. Ya, ada sesuatu ketika yang dikejar tadinya itu menjadi sebuah profesi gitu kan. Tapi kok, kayaknya ada yang kurang ya. Padahal layarnya udah oke-oke aja gitu. Kok dari saya ada yang kurang ya. Nanti, perasaan seperti itu harus selalu ada tuh. Wah, jadi, kita gak pernah merasa puas gitu kan. Memang kita gak akan pernah selesai edit. Yang akan menyelesaikan editan itu, deadline sebenarnya. Nah, ya kan. Kadang kita berjibaku dengan mood ya kan. Kalau mood bisa ditawar, tapi deadline gak bisa ditawar. Artinya cepat selesaikan deadline, cepat kita kerjakan karya-karya kita yang baik gitu kan. Artinya bagus tuh perasaan seperti itu harus selalu ada. Saya juga selalu ada di kepala saya, bahwa kenapa film saya gak seperti film baik. Film baik itu ya maksudnya film yang sudah jadi gitu loh. Artinya perasaan itu harus selalu ada gitu. Dan selalu kita akan pasti akan upgrade terus dari segi apapun gitu. Oke, thank you, terima kasih. Siap-siap. Oke, dari saya Nabi Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nasir Haji. Saya tinggal di Masjid Kayadang. Jadi kegiatan sekarang mengajar di UIN. Nah, ini terkait masalah videografi. Saya berbeda sama teman-teman yang sudah berpengalaman, ya. Itu istilahnya sudah mulai dan bahkan sudah beberapa orang sudah mengikuti perubahan. Nah, saya ini memang masih basic sekali ingin bergabung di videografi. Sebenarnya saya untuk skill di digital ini banyak yang sudah saya coba. Tapi yang kalau jurnalistik sudah dari SMA lah, sudah kalau bisa sudah menemukan ini ya. Nah, saya sudah coba untuk desain grafis, ikut training, kemudian juga demografi font. Ini saya mau coba untuk videografi ya. Artinya kenapa? Videografi ini juga salah satu minat saya, karena ada beberapa teman yang udah jadi YouTuber, kadang-kadang sudah berpenghasilan. Jadi saya sering menonton video-video mereka, baik itu maupun di Instagram, di SMBA-nya. Jadi saya tertarik dengan dunia videografi. Kemudian terkait masalah videografi, saya pikir ini merupakan salah satu skill yang sangat dibutuhkan ke depan apapun profesi kita. Ya, namun skill videografi ini sangat dibutuhkan ya, karena untuk dokumentasi dan untuk promosi branding. Nah, saya pikir saya harap dengan saya mengikuti pelatihan ini, semoga saya juga bisa menjadi videografer ke depan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Rizki Aniza. Saya tinggal di Lamagang. Alasan saya mengambil videografi itu karena saya suka nonton YouTuber kayak Aryon atau Chandra Leo. Terus saya juga suka videoin. Kalau lagi ada momen atau kegiatan itu saya suka videoin dan dibandingkan dengan foto. Tapi untuk memulai untuk ngedit video itu saya belum mulai. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafara Kuanto Aini. Saya tinggal di Pemancut. Alasan saya memilih videografi sama seperti teman saya memang suka, saya tertarik melihat orang membuat video itu, mengeditnya itu dengan bagus, saya tertarik. Tapi saya untuk berkecimpung di dunia itu, saya belum pernah coba. Paling saya cuma mengedit itu di aplikasi-aplikasi yang mudah seperti iMovie, di iPhone itu. belajar bagaimana cara orang yang dengan bagus terus saya ingin belajar. Terima kasih. Manajemen video tadi, Bang. Kemudian karena saya juga tergabung di lembaga pariwisata dan kitab mahasiswa Islam Jombang Aceh, maka oleh karena itu saya ingin terus mengembangkan diri juga ke depannya. Pesan-pesan yang ingin sampaikan dari lembaga tersebut dapat lebih ditangkap oleh masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh bicara makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Om Haikal dari Sibli. Sekarang saya di sebagai mahasiswa di Bina Rini, jurusan Ilmu Dakwah, Fakultas Dakwah Komunikasi, angkatan 2016. Kesibukan lain di sisi lain sebagai mahasiswa, saya sama manajer SDM ada yang bagus. Alhamdulillah udah mau setahun. Alasan motivasi kenapa saya ingin sekali bergabung atau kenapa usaha tentang videografi di akhir sebelum tidak tahun 2018, saya menggunakan handphone sebagai media komunikasi saja. Jadi saya cuma menggunakan handphone atau menggunakan HP yang sekedar untuk menghubungi seseorang. Namun saya berjalan dengan pemasangan. Saya kemarin ada tes ada minum untuk peserta Taman Aceh sebagai finalis. Alhamdulillah, dan membintangi atau mengiklani beberapa produk-produk Aceh seperti Rechonder, Moment, dan beberapa produk-produk lainnya. Namun karena perubahan zaman dan sering berjalan waktu, pesaing atau apa lawan dari kita bilang pesaing pasti ada, sehingga saya tidak lagi punya brand dan punya nama, sehingga saya alih profesi itu manajer SDM, kayak saya orang mahasiswa manajemen. Namun saya pikir bahwa saya penting untuk mengikuti pelatihan ini karena saya juga seorang YouTuber. Video saya masih sangat amatir, sangat-sangat saya nilai sendiri aja, saya video tidak terlalu suka gitu kan, karena tidak ada ini yang wow. Dan ketika saya berada di depan layar, saya merasa bangga. Tapi ketika saya tak dipakai di depan layar, dipakai orang lain atau saya dibutuhkan saat mereka perlu, itu sangat sakit. Jadi kalau lagi ada job ya kan, ya kita depan layar, depan kamera ya kan, itu udah gak mikirin apa-apa, tinggal terima mulingan aja. Kalau ingin ada job, ya dia ngambil video gitu, pekerja apa ya kan, bisa. Nah, harusnya itu ya. Tapi karena saya belum ada skill dalam videografi, ya mencoba untuk sedikit mengasah, alhamdulillah di Spora Aceh, boleh tepuk tangan buat Spora Aceh. Dan menjadikan wadah kota yang mau belajar ya. Dan semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk video. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda ya kalau yang mau makan duta wisata. Beda lah pokoknya. Oke, thank you bang. Lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mabrur. Saya mahasiswa semester 7 di UIN Arang ini. Sebelumnya saya minat di bagian jurnalistik, jadi selama ini saya aktif di jurnalistik. Dan sekarang saya di lembaga kantor berita Antara. Jadi saya ingin mengembangkan potensi videografi ini untuk menggabungkan antara jurnalistik dengan videografi. Karena jurnalistik, video jurnalistik yang sekarang kebanyakan sudah berubah dari zaman dulu itu kan, sudah berkembang. Nah, jadi kalau liputan biasa mungkin agak membosankan bagi milenial. Jadi keinginan saya sangat berharap bisa menggabungkan skill videografi ini untuk jurnalistik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir Saputra dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Mengapa saya bergabung di kegiatan ini? Yang pertama, memang basicnya memang di broadcasting ya, komunikasi, dan kebetulan penelitian pun tentang strategi komunikasi produser dalam memproses sponsorship pada rumah dan kerja Aceh. Jadi sebenarnya karena ini kan dilaksanakan oleh Dispora Aceh. Nah, tujuannya saya bergabung ingin menemukan jembatan gitu untuk menuju ke PH-PH film seperti itu. Kan Bang Anggi kan banyak pengalaman ini, alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya udah di mana-mana Bang Anggi ini terkenal ya di komunitas film. Kayaknya itu apa aja tuh yang bilang tuh. Nah, saya enggak terkenal enggak seseterang. Tapi di Tring ya, Bang. Enggak mau di Tring. Enggak mau di Tring. Cuman dia aja nonton pernah juga. Oh, dia aja nonton. Siap. Oke. Harapannya juga Bang dengan bergabung ini ada yang menjadi jembatan untuk kedepannya ya, untuk berkarir di dalam dunia BH film. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenalan, luar biasa. Udah semua ya. Ini ada 20 tas ya, ada 20 tas ya. Maksudnya gini, ini sebelum kita keluar makan siang gitu kan untuk break. Kita boleh berhitung dulu nggak? Nanti biar kita langsung bagi berkelompok. Jadi nanti keluar dari sini, teman-teman sudah ngumpul sama kelompoknya masing-masing. Minimal membicarakan sama kelompoknya dulu apa, walaupun belum tahu kita mau bikin apa gitu. Nantinya kita akan, saya kan hitung, nanti diingat-ingat aja nomornya. Misal nomor, saya kan hitung 1-5 gitu kan. Nanti diulang juga 1-5, nanti ya nomor 1 akan kumpul sampai nomor 1 gitu. Itu lah pokoknya gitu. Ingat-ingat ya. Ini, sorry, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan diulang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kata yang di pojok 1 ya kan ya. 1, yang di belakangnya 2, 3, 4, 5. Oke, ingat-ingat ya, nomornya masing-masing. 1, 2, 3, 4. Berarti ada yang 4 ya, ada yang enggak, ya. Oke, ingat-ingat aja. Yang 1 silakan ngumpul sama yang 1, yang 2 sama yang 2, yang 3 sama yang 3. Silakan nanti ketika mungkin makan, udah ngumpul saja. Biar kenalan dulu lah sama teman-teman satu kelompoknya gitu. Nanti kita akan memproduksi, timnya akan dibagi berdasarkan kelompok itu gitu ya. Itu aja sih teman-teman, terima kasih banyak yang sudah kenalan. Sekarang saatnya break karena sudah di calling politik.